Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-10 dari bulan Safar 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah berkaitan dengan babul qira'ati fi shalah, bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada salat-salat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada hadis yang pertama, yaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa arda, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab di dalam salatnya. Maka telah kita ambil faedah bahwa suratul Fatihah merupakan salah satu rukun dari salat-salat yang kita kerjakan. Artinya Fatihatul Kitab wajib untuk kita baca dalam sholat-sholat kita, apakah itu sholat wajib, baik dia sirriyah maupun jahriyah, atau mungkin sholat-sholat sunnah an-nawafil. Maka semuanya diwajibkan untuk kita membaca suratul Fatihah berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Begitu pula telah kita bahas pada pertemuan yang lalu hadis yang kedua yang datang dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau mensifati tentang salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari salatul zuhur, bagaimana model bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang pendeknya pada rakaat yang pertama dan kedua, begitu pula pada rakaat ketiga dan keempat, dan apa yang terkadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengeraskan sebahagian bacaan dari surah setelah Al-Fatihah, tujuannya untuk memperdengarkan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah taala akan kita bacakan sebuah hadis atau sebuah riwayat apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat zuhur, begitu pula al-asr tersebut, dan apa yang diperdengarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada salat-salat sirriyah tersebut, ternukil dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, pada malam hari ini biidznillah taala Kita akan masuk kepada hadis yang ketiga, melengkapi apa yang telah kita bahas dari pertemuan yang lalu, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifati oleh Jubair ibn Mut'imin radhiyallahu ta'ala anhu arda sebagai seorang imam yang membaca surat At-Tur dalam salat maghribnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang telah kita bacakan dan beberapa faedahnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu arda, qala sami'tu rasul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca surah At-Tur pada salat maghrib beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya man ikhwati fillah yarakumullah. Sebuah faedah yang dinukilkan oleh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah yang memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu mendengarkan surah At-Tur yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut ketika beliau belum masuk ke dalam Islam, ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, ketika beliau radhiyallahu taala anhu arda masih dalam keadaan kafir. Dan yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah tentang keadaan Jubair ibn Mut'im yang mendengarkan surah At-Tur tersebut ketika salat maghribnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu arda mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam untuk membebaskan beberapa tawanan dari kalangan musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin pada Ghazwatu Badrin, pada peperangan Badar. Maka Jubair bin Mut'im ini merupakan salah seorang yang diutus oleh barisan kaum musyrikin untuk membebaskan tawanan-tawanan tersebut. Maka singkat cerita, Jubair bin Mut'im sampailah di mana para tawanan tersebut ditawan oleh kaum muslimin, dan ketika itu Jubair bin Mut'im mendapati bahwa mereka sedang mengerjakan salatul maghrib sementara para tawanan tetap berada pada tempatnya masing-masing, ditahan oleh pasukan muslimin. Maka Jubair bin Mut'im yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan kafir radhiyallahu taala anhu arda, mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Surah At-Tur ayat yang ke-35. Terus sampai ke firman Allah jalla wa ala ayat yang ke-37, am humul musaytirun. Maka ini didengarkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu arda, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sebuah pertanyaan ingkari, istifham ingkari yang datang dari firman Allah jalla jalaluh, am khuliqu min ghairi syai', apakah manusia-manusia itu diciptakan tanpa sesuatu apapun, tanpa tujuan apapun, am humul khaliqun, atau mungkin mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Sebuah pertanyaan yang sangat membekas pada sosok Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu arda, menyadarkan tentang keberadaan sosok manusia di muka bumi ini. Apakah aku menciptakan diriku sendiri ataukah aku ini diciptakan oleh Sang Khalik? apakah aku ini menciptakan diriku sendiri ataukah aku diciptakan oleh Sang Pencipta yang maha mulia, yang maha sempurna? Maka pertanyaan itulah yang terus ada pada benak Sahabiyul Jalil yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik, Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu arda, sehingga dengan izin Allah Jalla wa Ala beliau masuk ke dalam al-Islam. Maka masuknya Jubair bin Mut'im ke dalam agama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh para ahli muarrikhin, aslama baina sulhil Hudaybiyah wa fathi Makkah, adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu arda, beliau masuk ke dalam Islam di antara perjanjian damainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin ketika itu, antara perjanjian damai tersebut dengan Fathu Makkah, dibukanya kota Makkah, dimenangkannya kaum muslimin untuk bisa kembali menguasai kota Makkah ketika mereka bisa menghancurkan sekian banyak patung-patung yang dipakai untuk kesyirikan di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Maka itulah jarak atau perkiraan keislaman sosok Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang mana beliau wafat pada tahun ke-58 Hijriyah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, dari kisah ringkas ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting, bahwasanya hidayah itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa untuk memaksakan hidayah sehingga sampai kepada diri seseorang. Maka siapa yang menyangka bahwasanya Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu arda bisa mendengarkan ayat yang ada di dalam surah At-Tur yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada salat al-Maghrib? Maka tidak ada yang mengira. Kalau seandainya ada yang memperkirakan hal tersebut, maka tidak akan mungkin sosok Jubair bin Mut'im itu diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membebaskan tawanan perang Badar. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun yang ketika itu membaca surah At-Tur memang tidak mengetahui tentang datangnya Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu arda di tengah-tengah beliau, karena Jubair ibn Mut'im datang sebagai seorang musyrik, datang sebagai seorang yang masih kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-hidayah biadillah, hidayah itu semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui bagaimana hidayah tersebut masuk, bagaimana hidayah tersebut bisa benar-benar sampai kepada sanubari seorang muslim. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemudian di antara faedah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini berkaitan dengan hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu arda ini adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan tata cara beliau, surah-surah yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salat-salat wajib beliau, terkhusus yaitu salat al-Maghrib yang beliau membaca surah At-Tur padanya. Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah menggabungkan hadis ini dengan hadis yang setelahnya. Hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu arda dengan hadis Al-Wara ibni Azib radhiyallahu taala anhuma. Maka hadis Jubair bin Mut'im menceritakan tentang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salat Al-Maghrib. Ketika itu beliau membaca surah At-Tur. Sementara hadis yang berikutnya, hadis yang ke-96, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Fa shalla al-isha' al-akhirata fa qara'a fi ihda ar-rak'atayn bit-tin waz-zaytun. فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ini hadis yang kedua yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi dalam At-Ta'sis. Jadi beliau menggabungkan antara hadis yang ke-95 dan hadis yang ke-96 ini, hadis yang ketiga dan hadis yang keempat dari bab Al-Qira'ah fi Shalah. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah melakukan sebuah safar. Fa shalla al-isya' al-akhirata. Kemudian beliau mengerjakan salatul isya di akhir waktu, karena itu memang merupakan satu waktu yang jauh lebih utama, satu waktu yang afdal apabila seorang mampu untuk melakukannya. فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكَعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ. Maka yang dibaca oleh Nabi SAW dari salah satu rakaat yang ada adalah surah At-Tin. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Bara ibn Azib, فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا. Dan tidak pernah aku mendengarkan seorang pun أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ. Seseorang yang lebih baik, yang lebih indah bacaannya dibandingkan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang kedua yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Maka hadis Jubair dan hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhum ardahum dijelaskan oleh beliau dalam sebuah pembahasan maudhu'ul hadithaini. Maudhu' dari dua hadith yang ada adalah al-qira'atu fil maghribi wal isya'. Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salatul maghrib, begitu pula dalam salatul isya'. Kemudian beliau sedikit menukilkan apa yang berkaitan dengan surah At-Tur, begitu pula surah At-Tin, yang mana di situ menunjukkan tentang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus apa yang ternukil dari hadis Jubair, begitu pula hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhum ardhahum. Kemudian beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali, makna secara umum dari dua hadis ini, yakni hadis Jubair dan hadis Al-Bara. Yukhbiru Jubair ibn Mut'im anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shalla bit-tur fil maghrib wa hiya min tuwalil mufassal. Adalah Jubair ibn Mut'im yang telah mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengerjakan salat dengan membaca surah At-Tur dalam salat maghrib beliau. Wahya min tuwalil mufassal, dalam keadaan yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam keadaan surah At-Tur tersebut merupakan bahagian dari tuwal al-mufassal, surah-surah yang cukup panjang. Maka ini yang dijelaskan pertama kali secara global oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, sehingga beliau memberikan gambaran terlebih dahulu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah membaca surah yang cukup panjang pada salat al-maghrib, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca surah At-Tur. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, wa yukhbiru Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bit-tin fil 'isha. Dari sisi yang lain, Al-Bara ibn Azib mengkhabarkan kepada kita radhiyallahu ta'ala anhu arda bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca surah At-Tin dari salat Isya beliau. Wahya min qisarir mufassal, dalam keadaan At-Tin tersebut adalah termasuk bahagian dari surah-surah yang pendek. Maka disimpulkan secara global oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, fadalla dhalika ala mashru'iyyati at-tatwil fil maghrib wattaqsiru fil 'isha. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa memanjangkan bacaan pada salat maghrib merupakan satu hal yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya disyariatkan pula oleh beliau. Begitu pula di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mensyariatkan untuk kita memendekkan bacaan-bacaan di salat al-Isya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, fiqhul hadithain. Faedah dari dua hadis ini yang bisa kita ambil atau yang bisa kita petik. Fiqhul hadithain, yang pertama, kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, warada fil qiraati fi salati ahaditha mukhtalifah al-maqadir wa hiya bimajmu'iha tadullu ala tawsi'ati fil qiraah. Ternukil kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bacaan-bacaan beliau di dalam salat wajib yang ada, apakah itu salat maghrib ataukah mungkin itu salatul isya ataukah itu salat al-fajr atau mungkin duhur wal asr, semuanya ternukil, menunjukkan kepada kita, kata beliau, bahwa perkara ini, yakni bacaan-bacaan yang ada di dalam salat-salat wajib yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala tawsi'ati fil qira'ah, sesuatu yang hukumnya luas, artinya tidak saklek, tidak sempit, yang dibolehkan untuk dibaca pada salat maghrib hanya ini dan ini, tidak. Yang dibolehkan untuk dibaca dalam salatul isya hanyalah ini dan ini, tidak. Begitu pula dalam salat-salat yang lainnya, tidak, tawsi'ah. Pembahasannya luas. Dan semua itu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan secara global pembahasan-pembahasan lainnya sampai beliau mengatakan, ammal adillatu ala tatwilin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri was-subhi fahiya katsirah. Adapun hadis yang menunjukkan, jadi sebelumnya beliau ini menyimpulkan bahwa apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kesimpulannya itu ada beberapa poin. Kita sebutkan dulu kesimpulannya sebelum menyebutkan dalil-dalilnya. Kata beliau, wastihbabu tatwili fi waqtai adh-dhuhri wal fajr. Jadi setelah hadis-hadis yang ada sampai kepada kita bahwa urusan ini fihi tausi'ah, bacaan-bacaan dalam sholat ini perkaranya sangat luas, perkaranya pun sangat luas, artinya fleksibel, mau apa yang dibaca dalam sholat-sholat wajib tersebut gak ada masalah, mau dia baca panjang, mau dia baca pendek dan yang seterusnya, karena semuanya ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pembahasan umumnya, qa'idatul asl, kata beliau, istihbabu tatwil fi waqtai adh-dhuhri wal fajr. Ini kesimpulan yang pertama. Istihbab at-tatwil fi waqtai adh-dhuhri wal fajri. dari apa yang sudah datang riwayat-riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dari ashab Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka kesimpulannya apa yang kita sebutkan ini. Yang pertama, disunnahkannya, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan bacaan terkhusus dalam dua salat wajib, yaitu salat duhur, begitu pula salat al-fajr. Al-Dhuhr dan Al-Fajr. Dan insyaAllah masing-masingnya akan kita sebutkan dalil-dalilnya bi'idnillahi ta'ala. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kata beliau, wattawassutu fil asri wal isya. Kata Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, kesimpulan yang kedua dari riwayat-riwayat yang datang adalah attawassut, bacaan yang sifatnya pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Pada dua sholat juga. Sholat apa itu? Al-Asr wal-Isya. Sholat Asar dan sholat Isya. Ini ada dua sholat. Kemudian kesimpulan yang ketiga, wat-takhfifu fil maghribi. Kesimpulan yang ketiga adalah at-takhfif fil maghrib. Bacaan sholat maghrib itu ditakhfif atau diringankan. Bacaan hukum asalnya adalah membaca surah-surah yang pendek. Jadi ini tiga kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi dalam pembahasan ini setelah beliau melakukan bahas dari menelaah lebih dalam dari riwayat-riwayat yang datang fi babil qira'ah fi shalah. Jadi yang pertama, dua salat, adz-dzuhur wal fajr, itu istihbabut tatwil. Disunnahkan untuk memanjangkan bacaan-bacaan yang ada. Kemudian kesimpulan yang kedua, dalam salat asr wal isya itu disunnahkan untuk pertengahan, tawassut, tidak terlalu panjang seperti adz-dzuhur wal fajr, tidak pula terlalu pendek seperti al-maghrib. Kesimpulan yang ketiga, dalam salat al-maghrib maka disunnahkan, disukai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk ditakhfif, diringankan, diperpendek bacaan-bacaan surahnya. Maka tiga kesimpulan ini, hukum asal yang disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah, dilanjutkan dengan kesimpulan yang keempat, waqad yukhalifu fayutawwilu fi mal 'adah fihi at-taqsir wa yuqassiru fi mal 'adatu fihi at-tatwil. Ini kesimpulan yang keempat. Apa kesimpulan yang keempat? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkadang melakukan sesuatu yang berbeda, yang biasanya beliau panjangkan bisa jadi beliau pendekkan ketika itu, yang biasanya beliau pendekkan bisa jadi beliau panjangkan ketika itu bacaannya. Ini kesimpulan yang keempat, terjadinya kadang-kadang, nadir, bukan sesuatu yang ghalib, bukan sesuatu yang sering, bukan sesuatu yang rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi empat kesimpulan ini, ikhwati fillah yarakumullah, khususan ila ikhwanina at-talabah, harus antum pahami dan harus antum catat. Ini empat kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau masuk kepada al-adillah. Al-adillah, dalil. Ammal adillatu ala tatwilin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wa subhi fahiyya kathiratun. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan ketika beliau berada dalam salat duhur, begitu pula salat subuh, maka dalilnya sangat banyak. Minha di antaranya hadithu Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu arda, hadith Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu arda. Hadith yang cukup panjang, wa fihi, di dalam hadith tersebut terdapat lafaz kana yanfatilu, kana yanfatilu fi, atau min, afwan, kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Kana yanfatilu, apa makna yanfatil? Yansarif. Kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau selesai menunaikan sholat al-ghadah, yakni sholat subuh, itu biasanya apa? Hina ya'rifu rajulu jalisahu. Kebiasaan beliau menyelesaikan sholatul fajr tersebut, selesai dari menunaikan sholat subuh tersebut, ketika makmum yang satu bisa melihat makmum yang lainnya, mengetahui siapa orang yang berada di sampingnya. Artinya apa? Sudah sedikit ada cahaya yang bisa kita dengannya melihat siapa orang di kanan kita, siapa orang di kiri kita. Karena kita tahu semua, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum ada pencahayaan seperti sekarang. Artinya sangat gelap gulita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai takbiratul ihram dalam salatul fajr tersebut, dalam salatul ghadah, dalam salat subuh, itu tidak ada yang bisa mengetahui siapa orang yang berada di sampingnya karena gelap gulita. Enggak tahu di kanan si fulan, enggak tahu di kiri si Alan, enggak tahu sama sekali. Tapi disebutkan oleh Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu arda, ketika kami sudah selesai melaksanakan salatul fajr bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bisa mengetahui siapa orang yang berada di kanan kami, dan kami pun bisa mengetahui siapa orang yang berada di sebelah kiri kami. Artinya apa? Sudah mulai ada cahaya. Itu menunjukkan apa? Surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan surah yang pendek. Surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surah yang panjang. Awalnya gelap gulita, dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih gelap gulita, kemudian diakhiri salat tersebut keadaannya telah muncul sedikit cahaya yang bisa membedakan antara si fulan dengan si alan. Dilanjutkan oleh Abu Barzah Al-Aslami apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yaqra'u fiha bi sittina ila al-mi'ah. Dan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika salat subuh tersebut kisaran 60 sampai 100 ayat. Kisaran 60 sampai 100 ayat. Ini hadis yang menunjukkan tentang dipanjangkannya salat subuh. Adapun yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanjangkan bacaan salat duhur yang ada di sisi beliau adalah hadis yang pernah kita bahas, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda, sebuah riwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang terdapat kisah Abu Qatadah ketika Abu Qatadah itu mendapati salat zuhur yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beliau memperhatikan ada seseorang yang pergi ke sekitaran pemakaman Baqi'. Untuk apa? Untuk menunaikan hajat ke sebuah tanah lapang, untuk menunaikan hajat. Yang ketika itu belum ada hammamat, belum ada toilet dan yang semisalnya. Maka ketika orang tersebut kembali, sudah selesai menunaikan hajatnya, sudah selesai berwudu, kemudian dia berjalan dengan tenang, dan jarak antara masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan daerah Baqi itu cukup jauh, ikhwati fillah yarakumullah, yang semoga ini tergambar bagi orang-orang yang sudah sempat mengunjungi pemakaman Baqi. Cukup jauh. Mungkin kalau berjalan kaki kisaran 10 menit sampai 15 menit berjalan dengan perjalanan yang tenang, apalagi dahulu posisi masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak sebesar sekarang, tidak seluas sekarang. Artinya masih bahagian kecil dari Masjid Nabawi. Maka orang tersebut selesai menunaikan hajatnya di tanah lapang tersebut, kemudian dia lanjutkan dengan berwudu, kemudian dia berjalan lagi menuju saf salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu arda masih mendapati rakaat pertama dengan sempurna bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa panjangnya qiraah, bacaan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur tersebut. Maka ini dua hadis yang menunjukkan kepada kita kesimpulan yang pertama, yaitu dipanjangkannya bacaan salat zuhur, begitu pula salat al-fajr. Adapun kesimpulan yang kedua, at-tawassut fil asr. Begitu pula at-tawassut dalam salat al-isya. Kita masuk kepada al-asr. Disebutkan oleh beliau, ammat tawassutu fil asri. Akan datang pembahasannya al-isya. Fayadullu lahu hadithan li Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda inda muslimin. Adapun pertengahan bacaan yang disampaikan atau yang dibaca oleh Nabi SAW terkhusus dalam salatul asr adalah sebuah hadis yang datang dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda dari riwayat al-Imam Muslim. Annahum hazaru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, annahum, hum kembali kepada as-salaf, hum kembali kepada ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahum hazaru, hazaru ay qaddaru, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum memperkirakan, menghitung-hitung qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri. Berapa banyak ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat adh-dhuhur. Maka mereka mengambil sebuah kesimpulan, qadra 30 ayah. Sekitar 30 ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat adh-dhuhur. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, wa fil asri, adapun dalam salatul asr yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, qadran nisfi min dhalik, setengah dari bacaan salat adh-dhuhur. Berarti setengahnya 30 adalah 15. 15 ayat. Pertengahan. Tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Ini hadis yang pertama. Begitu pula ada hadis yang kedua, datang dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, dan sebahagiannya dinukilkan oleh Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah, sama dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, annahum hazaru qiyamahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa para sahabat memperkirakan berapa lama berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi raka'atainil ulayaini min adh-dhuhri, dari dua rakaat pertama dari salatul zuhur, qadra alif lam mim as-sajdah, yang dibaca oleh Nabi SAW kurang lebihnya adalah surah as-sajdah. Ini dalam dua rakaat salat az-zuhur. Wa fil ukhrayaini qadra nisfi min dhalik, adapun dua rakaat yakni terakhir ketiga dan keempat dari salat zuhur tersebut, para sahabat memperkirakan sekitar 15, sekitar setengah dari alif lam mim as-sajdah, setengah dari 30 kalau dari riwayat yang pertama, hadis yang pertama yang ada penyebutan 30 ayatnya, jadi setengah dari surat as-sajdah. Wa fil ulayaini minal asri, adapun di dalam dua rakaat pertama dari salatul asr, qadra qiyamihi fi raka'atainil ukhrayaini minadh dhuhri, dua rakaat pertama dari salatul asr itu kurang lebihnya sama seperti dua rakaat terakhir dari salat duhur. Jadi dua rakaat pertama Nabi SAW membaca alif lam mim tanzil surah as-sajdah. Pada dua rakaat terakhir, yakni rakaat ketiga dan keempat, setengah. Kalau beliau membaca ayat, kalau beliau hanya membaca al-fatihah, ya berarti hanya membaca al-fatihah kemudian rukuk dan yang seterusnya. Tapi yang dimaukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, rakaat ketiga dan keempat dari salat adh-dhuhur yang dibahas oleh Nabi sallallahu, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah dari surah As-Sajdah. Yang mana dua rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat dari salat adh-dhuhur itu kurang lebih sama dengan rakaat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya bacaan Nabi SAW, lamanya bacaan Nabi SAW ketika mengerjakan sholatul asr pada rakaat pertama dan kedua. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ikhwati fillah yarhamakumullah, bahwa sholat duhur dipanjangkan oleh Nabi SAW, sementara sholatul asr berada dalam posisi at-tawassut, pertengahan bacaannya. Kemudian dalil yang berikutnya, amat tawassutu fil isya', pertengahan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatul Isya, fayadullu lahu hadis Jabir fi qissati Mu'ad. Menunjukkan akan hal ini adalah hadis Jabir ketika beliau menceritakan tentang kisah Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda, haitsu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Mu'ad ibn Jabal, falaula sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wallaili idza yaksha ila akhir al-hadits. Ketika Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda membaca dalam salatul Isya dengan surah yang sangat panjang, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, afatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi seorang juru fitnah wahai Mu'ad? Sampai ada salah satu dari makmum yang batal dan mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah falaula sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la, seandainya kamu salat dengan bacaan yang pertengahan wahai Mu'ad, baca dengan surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, atau wasyamsi wadhuha, surah Asy-Syams, atau wal-laili idza yaghsha, atau surah Al-Lail. Tiga contoh surah yang dibacakan atau yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabiyul jalil Mu'ad ibn Jabal di dalam salatul Isya. Dan surah-surah ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, pertengahan tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Maka ini kesimpulan dari atau dalil-dalil dari kesimpulan yang kedua. Karena kesimpulan yang pertama, dalil-dalilnya sudah ada. Kesimpulan yang kedua, dalil-dalilnya pun sudah lengkap. Adapun kesimpulan yang ketiga, yaitu dipendekkannya salat al-maghrib. Takhfif dalam salat al-maghrib. Ini dalil yang sudah sangat ma'ruf. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak sekali dinukilkan oleh Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah dan yang lainnya, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dalam salat Al-Maghrib membaca qul ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, begitu pula qul huwallahu ahad dalam rakaat yang kedua. Kisar mufassal dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Al-Maghrib. Maka ini dalil dari kesimpulan yang ketiga. Jadi kesimpulan yang pertama, memanjangkan pada dua rakaat atau dua sholat, yaitu sholat duhur dan sholat subuh. Kemudian kesimpulan yang kedua, pertengahan bacaannya, yaitu sholatul isya, begitu pula sholatul asr. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adekkan, meringankan bacaan dalam sholat al-maghrib. Adapun kesimpulan yang keempat, terkadang Nabi SAW yang seharusnya atau yang biasanya dipanjangkan oleh beliau, kemudian dipendekkan, ternukil dalam sebuah hadis dengan sanad yang jayyid, disebutkan oleh para muhaddithun dari sahabat yang mulia Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu arda, dari sahabat Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaraa fi subhi bil muawwidhataini, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengerjakan salatul fajr, pernah mengerjakan salat subuh dengan membaca al muawwidzatain, dua qul, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dalam salat subuh. Yang biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan dari gelap gulitanya takbiratul ihram sampai ketika salam sudah mulai ada al ghalas, sudah ada cahaya yang bisa membedakan antara makmum yang satu dengan makmum yang lain. Tapi terkadang Nabi SAW hanya membaca kisar mufassal, hanya membaca al-mu'awwidzatain, al-falaq dengan an-nas, yang ini menunjukkan dalil dari kesimpulan yang keempat, dalam surah atau dalam salat yang biasanya Nabi memakai atau membaca surah-surah panjang, pun terkadang beliau membaca surah-surah pendek di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, dalam sebuah salat yang biasanya Nabi alaihi salatu wasallam membaca surat-surat pendek seperti al-maghrib, maka hadis Jubair bin Mut'im yang dinukilkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca surah At-Tur menjadi dalil bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pun pernah keluar dari kebiasaan beliau yang rutin dilakukan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini khawati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas secara global dari hadis yang ketiga dan keempat pada pembahasan qiraah fi shalah, yang biidznillah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk melanjutkan hadis yang kelima, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi kul huwallahu ahad. Kisah yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk melakukan sebuah peperangan, sebuah jihad, yang mana komandan perangnya ini ketika mengimami pasukan-pasukannya membaca surah setelah Al-Fatihah, kemudian setelah surah tersebut selalu ditutup dengan Al-Ikhlas, selalu beliau tutup dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Maka dari sini akan ada dialog yang terjadi antara Nabi SAW dengan wasithah, dengan orang tersebut, yang nanti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan datang pembahasannya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.